Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 17 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Amdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, ulama Islam abad ke 6 Hijriah, wafat pada tahun 600 Hijriah, rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, para ikhwah yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Ini adalah kajian rutin selama masa pandemi yang sudah saya mulai, dan ini adalah pertemuan yang ke-11. Dan asalnya kajian ini di rumah dan dilakukan pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat, atau di kita 20.30, setengah 9 waktu Indonesia Tengah. Akan tetapi untuk mengisi waktu para musyrif dan juga santri zaki, maka saya pindahkan kajian ini ke Masjid Umar bin Khattab, Komplek Pesantren dan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan bagi para ikhwah yang menonton saya melalui Facebook ataupun YouTube, maka sudah saya umumkan bahwasanya kajian Umdatul Ahkam kita pindah dari yang asalnya jam 20, jam 19.30, menjadi jam 18. Dan insyaallah taala kajiannya cuma sampai jam 18.45, maksimal sampai jam 20 waktu Indonesia Barat, atau jam 19 maksud saya waktu Indonesia Barat. Jadi mohon diperhatikan bahwasanya kajian Umdatul Ahkam dirubah waktunya. Karena ini yang nonton saya bukan hanya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, waktu Indonesia Tengah. Bahkan yang banyak adalah dari Jawa, Jakarta, maka saya harus berbicara dengan waktu Indonesia Barat. Jadi kita memulai kajian kita jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Sampai insya Allah kepada jam 18.45 maksimal sampai jam 19. Kalau di waktu Indonesia Tengah berarti jam 19.00 sampai jam 19.45 atau jam 20. Ya, jam 20. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Saya sudah sampai kajian waktu itu sampai kepada hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34. Babul ghusli minal janabah. Bab yang kelima, babul ghusli minal janabah, bab mandi dari junub. Hadis yang ke-31, hadis Abu Hurairah, hadis ke-32, hadis Aisyah, hadis ke-33 juga hadis Aisyah. Nah, sekarang hadis yang ke-34, hadis Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin. Dan sebagai pengetahuan bagi para ikhwah sekalian yang mengikuti kajian ini, saya membaca kitab Umdatul Ahkam ini dengan cara membaca syarahnya. Syarahnya sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 syarah saya baca. Jadi dari kitab Ihkamul Ahkam, Syarhu Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 702 Hijriah, dan beliau bermadhab Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-I'lam Bifawaidi Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Mulaqqin Rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Kemudian ada kitab Taisirul Ulam bi syarhi syarhu Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Dan ini ulama Islam abad ke-14 Hijriah atau 15 Hijriah. Kemudian ada kitab Tanbihul Afham syarhu Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ulama Islam abad ke-15 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Ahkam atau Syarhu Umdatul Ahkam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Sa'ad Ash-Shithri Hafizahullah Ta'ala, yang masih hidup sampai sekarang. Baik, kita baca hadisnya. Poin pertama saya membaca hadisnya. An Maimunata, atau hal minkum qari' anta, ya iqra' ya Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنجى تنحى فغسل رجليه فأتيته بفرقة فلم يردها فجعل ينفل الماء بيديه. طيب أحبتي حفظكم الله تعالى. سيأرتكن dari Maimunah bintil Harith. Insyaallah pekan depan saya kasih buku terjemahannya, sudah dipesankan. Jadi para ikhwah sekalian memegang buku terjemahan dan lebih fokus. Dan saya berharap agar menulis apa yang disampaikan dari faedah-faedah dan juga hukum-hukum. Kalau kita belajar kitab Umdatul Ahkam, itu berarti kita belajar disiplin ilmu namanya fiqhul hadis. Fikih hadis. Pemahaman terhadap hadis tersebut. Dan kitab Umdatul Ahkam ini adalah kitab yang kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis tentang hukum-hukum fikih. Jadi dia tidak berkaitan dengan sejarah, tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan akidah, ya sejarah, tetapi dia berkaitan dengan ahkamul fiqhiyah, hukum-hukum fikih. Dari mulai air bersuci, istinja, kemudian mandi, sholat, puasa, seterusnya sampai kepada bab jihad, sampai kepada bab nikah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya artikan dari Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Aku meletakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah." Wudu itu beda dengan wudu. Wudu itu adalah alat untuk berwudu. Wudu adalah perbuatan wudunya. Lihat kayanya bahasa Arab ketika waw berharokat fathah berbeda dengan arti waw berharokat dhammah. Wudu dengan wudu sama dengan tahur dan tuhur. Tahur itu berarti adalah alat untuk bersuci. Wudu alat untuk berwudu. Wudu perbuatan wudu itu sendiri. Tuhur perbuatan bersuci itu sendiri. Paham tuh? Nah, di sini jelaskan, aku telah meletakkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Apa maksud wudu al-janabah? Maksudnya adalah air yang diletakkan dalam sebuah bejana untuk mandi junub. Air yang diletakkan dalam sebuah bejana untuk mandi junub. Adapun junub adalah keadaan seseorang apabila terjadi padanya keluar air mani atau bertemu dua kemaluan. Keadaan seseorang apabila terjadi padanya keluar air mani dan bertemu dua kemaluan. Itulah arti junub. Dan junub disebut oleh para ulama sebagai hadas. Hadas adalah sebuah keadaan pada diri seseorang. Dan hadas beda dengan najis. Najis adalah sesuatu yang kotor yang dianggap najis oleh syariat Islam dan wajib dihilangkan. Adapun hadas adalah keadaan pada diri seorang muslim. Saya lanjutkan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuangkan dengan tangan kanannya air ke atas tangan kirinya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau membasuh kemaluannya. Kemudian beliau memukulkan tangan beliau ke tanah atau ke dinding 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, membasuh wajah dan 2 lengan. Kemudian beliau menyiramkan air ke atas kepala. Kemudian beliau membasuh seluruh tubuhnya. Kemudian beliau berpindah. Lalu beliau membasuh kedua kakinya. Lalu Maimunah radhiyallahu anha wa ardhaha berkata, aku pun membawakan untuk beliau kain, tetapi beliau tidak mau. Kemudian beliau menghilangkan air dengan kedua tangannya dari tubuh beliau, menyela air dengan kedua tangannya dari tubuh beliau. Nah, itu arti dari hadis. Sekarang kita ambil dari kitab Ihkamul Ahkam, Syarh Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ayn rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, ketika disebutkan dalam hadis wudu al-janabah, aku meletakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Ain, wudu pakai fathah, maka ini adalah maksudnya ismul mutlaq al-ma, nama air. Wudu itu berarti air untuk berwudu, ya, air untuk berwudu. Kemudian dijelaskan oleh beliau juga adalah ketika di dalam hadis disebutkan, lalu beliau akfa'a. Akfa'a itu artinya adalah menuangkan. Beliau mengambil air dengan tangan kanan, kemudian beliau tuangkan ke tangan kiri. Ya, beliau entah itu dengan gayung ataupun dengan bejananya itu beliau tuangkan ke tangan kiri. Kemudian setelah itu beliau membasuh kemaluannya. Ini semua tujuannya adalah untuk menghilangkan bekas najis. Bekas junub, mohon maaf. Bekas junub. Karena kita katakan tadi junub adalah keadaan pada seorang manusia apabila keluar darinya air mani dan atau bertemunya dua kemaluan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dengan membasuh kemaluannya. Untuk apa? Kata Imam Ibnu Daqiq al-Ain, li izalati ma 'allaqa bihi min adza. Artinya untuk menghilangkan kotoran yang ada pada kemaluan tersebut. Dan Imam Ibnu Daqiq al-Ain mengingatkan, sejatinya pembasuhan kemaluan ini adalah permulaan tata cara mandi junub, agar setelahnya tidak membasuh lagi. Agar setelahnya tidak membasuh lagi. Kemudian beliau juga mengatakan, waqad yaqa'u dzalika ba'da al-ghusl al-a'dha' lil-wudu' fa yahtaju ila i'adati ghusliha. Dan terkadang kalau dibasuh setelah berwudu, maka itu berarti memerlukan untuk pembasuhan kembali. Karena di dalam hadis-hadis sebelumnya yang saya bahas pada pekan yang lalu, bahwa mandi junub itu setelah membasuh kedua telapak tangan, maka kemudian membasuh kemaluan, lalu berwudu. Nah, apabila membasuh kedua telapak tangan, kemudian berwudu, lalu membasuh kemaluan, maka akan membasuh kedua telapak tangan lagi. Makanya urutannya adalah membasuh kedua telapak tangan, lalu membasuh kemaluan, lalu berwudu. Sebagaimana kita berwudu untuk sholat. Kemudian penulis ataupun Imam Ibnu Daqiq al-A'id rahimahullah ta'ala mengatakan, tadi di hadis disebutkan marrataini aw thalatha, membasuh kemaluan dua atau tiga kali. Maka cukupkah kalau seseorang membasuhnya cuma sekali? Cukupkah kalau seseorang membasuhnya cuma sekali? Jadi disiramkan sekali dari tangan kanan ke tangan kiri, kemudian dibasuh. Siramkan sekali dari tangan kanan ke tangan kiri, kemudian dibasuh. Sampai tiga kali. Timbul pertanyaan, cukupkah dengan satu kali basuhan saja kalau seandainya dilihat sudah hilang kotoran yang ada pada kemaluan tersebut? Maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa jika seseorang membasuh kemaluannya sekali untuk sebelum mandi junub, maka itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari membasuh kemaluan adalah menghilangkan kotoran yang ada pada kemaluan tersebut karena disebabkan junub. Jadi kalau seandainya ingin sekali saja sudah mencukupi, asalkan hilang kotoran pada kemaluan tersebut. Tapi kalau seandainya dia dua kali sampai tiga kali, maka itu lebih utama. Taib. Kemudian Imam Ibnu Daqiq menyebutkan Idza baqiyat ar-raihat baqiyat raihatun najasah ba'da al-istiqsa fil izalah lam yadur ala madhhabi ba'dil fuqaha wa fi madhhabi asy-Syafi'i khilaf. Perhatikan di sini. Kalau kita sudah basuh, ternyata baunya masih ada. Ya. Kalau seandainya seorang junub kemudian dia membasuh kemaluannya, baunya masih ada. Apakah sudah mencukupi asal terbasuh ataukah harus hilang bekasnya dan baunya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama fikih mengatakan yang penting terbasuh. Kalau baunya masih ada, maka tidak mengapa. Yang penting terbasuh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wallahu alam, yang penting terbasuh. Walau baunya masih ada. Yang penting bekas-bekas kotoran yang ada pada kemaluan hilang. Itu yang paling utama. Bukan hanya sekedar bukan wajib hilang sampai baunya. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Penulis kemudian mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW setelah membasuh kemaluannya, kemudian beliau memukulkan tangan beliau baik ke lantai atau kemana? Ke dinding. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan bekas kotoran yang datang dari kemaluan yang baru dibasuh tadi. Untuk menghilangkan bekas kotoran dari kemaluan yang datang baru dibasuh tadi. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita ambil pelajaran ketika Nabi Muhammad SAW memukulkan ke lantai atau ke dinding, itu menunjukkan bahwa beliau ingin bekas kotoran dari kemaluan yang kena junub tadi, itu kotorannya hilang. Karena kalau seandainya sekedar dibasuh, meskipun baunya masih ada, maka beliau tidak mungkin untuk memukulkan ke dinding atau ke lantai atau ke dinding. Maka saya ingin menegaskan bahwasanya apabila ada bekas dari najis sesudah dibasuh kemaluan, maka wajib tetap untuk dibasuh dan dihilangkan sampai benar-benar hilang. Tetapi jika baunya masih ada, maka ini tidak mengapa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi Rasulullah SAW sesudah membasuh kemaluan, kemudian setelah itu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta membasuh tangan sampai siku. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, dalilun ala masyru'iyyati hadhihi al-af'al fil ghusl. Ini adalah dalil bahwa disyariatkannya melakukan perbuatan-perbuatan ini saat mandi junub. Berkumur-kumur, masukkan air ke hidung. Ya, memasukkan air ke hidung dan membasuh sampai siku. Setelah membasuh, membasuh apa? Setelah membasuh apa? Berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian membasuh tangan sampai siku. Ini dilakukan setelah membasuh kemaluan. Setelah membasuh kemaluan. Taib. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung yang disebut dalam bahasa Arab al-madmadhah dan istinsyak. Apa hukumnya? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Sedangkan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib. Ya. Mengatakan tidak wajib. Dan tidak ada dalil, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, wala dalalata fil hadis ala al-wujub. Tidak ada pendalilan dari hadis tentang wajibnya berkumur-kumur, wajibnya memasukkan air ke hidung. Jadi hukumnya adalah sunnah. Berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, hukumnya sunnah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan dari yang dikuatkan al-Imam Ibnu Daqiq al-Ain rahimahullahu taala. Baik. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, itu kan bukankah perintah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Maka kita katakan tidak, di sini tidak ada perintah, tetapi beliau menceritakan. Maimunah radhiyallahu anha menceritakan mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka intinya sebagian ulama mengatakan sunnah, kecuali mazhab Imam siapa tadi? Abu Hanifah. Adapun mazhab yang mensunnahkan hukumnya siapa? Mazhab siapa? Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Sesudah membasuh kemaluan, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh tangan sampai siku, maka lalu kemudian menyiramkan air ke atas kepala. Menyiramkan air ke atas kepala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika diceritakan oleh Maimunah, "Tsumma afadha ala ra'sihil ma." Kemudian Rasulullah menyiramkan air ke kepalanya. Kata Imam Ibnu Daqiq al-'Ain, "Yaqtadhi annahu lam yamsah ra'sahu." Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengusap kepalanya sebagaimana dalam wudu, tetapi malah membasuh kepalanya. Dan pada hadis sebelumnya, ya, beliau itu membasahi kedua tangannya, menyela-nyela rambutnya sampai basah seluruh kepala, kulit kepala. Baru setelah itu baru disiram. Jadi bukan diusap ya, tetapi disiram. Ya, ini kalau mandi junub, beda dengan wudu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis disebutkan, setelah membasuh kemaluan, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, membasuh tangan sampai lengan, ya. Kemudian setelah itu membasuh kepala. Maka kemudian tsumma tanaha faghasala rijlaihi. Lalu beliau berpindah. Misalkan tadi melakukan praktek-praktek tadi itu yang sampai 6 tadi di sini. Kemudian beliau berpindah ke samping. Ya, beliau berpindah ke samping. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Ain rahimahullah, yaqtadi ta'khiru ghusli ar-rijlain an ikmalil wudu. Ini berarti menunjukkan bahwasanya pembasuhan kedua telapak kaki itu diakhirkan. Pembasuhan kedua telapak kaki diakhirkan. Jadi kan sudah saya katakan tadi bahwasanya kalau ada orang ingin mandi junub, maka cara sempurnanya adalah yang pertama, dia kalau bangun malam dia basuh kedua telapak tangan, lalu setelah itu basuh kemaluan, lalu setelah itu berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, membasuh kedua tangan sampai lengan, kemudian berwudu. Nah, saat berwudu ini kan ada praktek membasuh kaki. Maka karena disebutkan dalam hadis ini bahwa membasuh kaki itu diakhirkan Nabi Muhammad SAW sampai pindah ke tempat yang lain, berarti ini menunjukkan bahwa saat berwudu tadi, sebelum mandi tadi, saat berwudu sebagaimana kita wudu sholat, maka itu ditinggalkan basuhan apa? Kaki. Itu ditinggalkan basuhan kaki. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Jadi para ulama mengatakan kalau Anda mandi junub, maka sebelumnya berwudu. Tetapi ketika ingin membasuh kaki, maka akhirkanlah. Akhirkanlah. Setelah mandi, baru setelah itu basuh kakinya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu Maimunah radhiyallahu anha disebutkan dalam hadis ini memberikan khirqah, kain. Kalau kita sekarang ini apa? Handuk. Nabi Maimunah radhiyallahu anha memberikan kain atau handuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau menolak. Beliau tidak ingin. Kata Imam Ibnu Naqil Qa'id, annahu la yustahabbu tansyiful a'dha min ma'it tahara. Tidak dianjurkan untuk mengeringkan anggota tubuh dari air bersuci. Tidak dianjurkan. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan boleh mengeringkan anggota tubuh dari air yang terkena wudu atau terkena mandi dengan handuk. Khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala, wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa boleh untuk mengeringkan anggota tubuh dari air saat setelah berwudu atau setelah mandi junub. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ngapain tadi? Mengeringkan, tapi dengan tangan. Menunjukkan boleh mengeringkan. Cuma mungkin ada sebabnya beliau, Allahu alam apa sebabnya kenapa beliau sampai tidak mau memakai handuk. Bukan berarti tidak boleh mengeringkan. Paham ini para ikhwah? Jadi boleh mengeringkan air yang terkena anggota tubuh saat berwudu atau saat mandi. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Dan ada hadis yang berbunyi, la tanfaddu aydiyakum fa innaha marawihus syaitan. Jangan kalian keringkan dengan tangan-tangan kalian air yang ada pada anggota tubuh kalian yang kena wudu. Sesungguhnya dia adalah kipas anginnya setan. Kalau kita gini, sesungguhnya itu adalah kipas anginnya setan. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah, dilemahkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari, kemudian juga oleh Imam Ibnu Salah, kemudian juga oleh Imam An-Nawawi, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya Ad-Du'afa. Taib, jadi hadisnya lemah ya. Jadi intinya boleh mengeringkan anggota tubuh yang terkena air wudu atau terkena mandi. Nah, itu kita ambil dari kitab Ihkamul Ahkam, Syarh Umdatil Ahkam. Kita ambil dari kitab Al-I'lam bi Fawaidil Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, wafat pada tahun 804 Hijriah. Nah, seperti biasa, ini bedanya ya. Imam Ibnu Al-Mulaqqin menyebutkan biografi perawi. Perawi namanya tadi siapa? Maimunah. Kata beliau, Maimunah bintil Harith dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah di bulan Syawal. Ada yang mengatakan di bulan Dzulqa'dah, ada yang mengatakan di bulan Dzulhijjah. Tetapi yang jelas beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-6 Hijriah. Berarti beliau ini adalah Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman. Nah, kenapa disebut istri Nabi sebagai Ummul Mukminin? Ada yang tahu? Kenapa istri-istri Nabi disebut sebagai Ummahatul Mukminin? Baik. Limadha? Wa azwajuhu ummahatuh. Ada beberapa sebab disebutkan oleh para ulama. Kenapa istri-istri Nabi disebut sebagai ibundanya orang beriman? Yang pertama, karena istri-istri Nabi itu bagaikan ibunda yang sangat wajib kita hormati. Sebagaikan ibunda yang sangat wajib kita hormati. Makanya disebut dengan apa? Dengan Ummul Mukminin. Sebab yang kedua adalah untuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena setelah beliau meninggal tidak ada yang diperbolehkan menikahi istri beliau untuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah beliau meninggal tidak ada yang menikahi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di bulan Syawal ada yang mengatakan juga bulan Dzulqa'dah, ada yang mengatakan bulan Dzulhijjah. Baik. Yang sudah-sudah saya tidak akan sebutkan ya. Taib, di sini tadi disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan faghasala farjahu. Kemudian beliau membasuh farjnya. Apa arti farj? Disebutkan oleh Imam Ibnu Mulaqin rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam, beliau mengatakan al-farju al-aurah. Farj itu adalah aurat. Arti farj adalah aurat. Dan khilaf di antara para ulama, apakah farj itu kemaluan depan saja atau sampai kemaluan belakang? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa farj bisa maksudnya adalah kemaluan depan, mohon maaf ya, kemudian juga pantat. Bisa maksudnya kemaluan depan, kemudian juga pantat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan farj kemaluan depan dengan istilah lain yaitu qubul. Kemaluan bagian depan. Sedangkan pantat dengan istilah lain yaitu dubur, kemaluan bagian belakang. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Nabi Muhammad SAW tadi mengatakan diceritakan bahwa beliau menuangkan dengan tangan kanan ke tangan kiri. Tangan kanan dengan ke tangan kiri. Kenapa beliau dengan tangan kanan tidak terbalik, tangan kiri yang menuangkan dengan tangan kanan ke tangan kanan? Karena agar yang masuk ke dalam bejana tangan kanan, jangan tangan kiri. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai untuk perkara-perkara yang mulia-mulia beliau memulainya dengan tangan kanan atau bagian kanan. Nah, ketika mau membasuh kemaluan, otomatis kan memasukkan tangan ke bejana. Maka kalau dimasukkan tangan kiri, maka berarti tidak memuliakan. Tetapi makanya beliau memulai memasukkan tangan kanan untuk sesuatu yang mulia. Akhirnya dituangkan ke tangan kiri dan membasuh kemaluannya. Nah, ini para ikhwan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah tadi. Taib. Beliau mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW sudah membasuh kemaluan dengan tangan kiri, lalu beliau pukul-pukulkan ke tanah atau ke dinding untuk menghilangkan kotoran yang ada pada tangan karena habis membasuh kemaluan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ilal, "Inna man dawama 'alaihi ufiya min mitatis su." Siapa yang habis membasuh kemaluan kemudian membasuh tangannya, maka dia akan diselamatkan dari mati yang buruk. Ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Jami'. Tetapi belum ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Siapa yang membasuh kemaluan dengan tangan kiri, kemudian dia basuh, dia gosok-gosokkan ke tanah atau ke dinding, maka dia diselamatkan dari mati yang buruk. Tapi para ikhwah, belum ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah harus dengan lantai? Kalau di zaman dulu mungkin kamar mandinya tanah. Maka kalau habis membasuh kemaluan kemudian digosok-gosokkan ke tanah atau ke dinding, ya benar hilang. Tapi sekarang kamar mandinya apa? Keramik, malah tambah licin. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Sudah ada? Sudah ya? Baik. Hukum berputar pada illatnya. Ada atau tidak adanya. Apa tujuan Nabi Muhammad SAW membasuh ini? Menghilangkan kotoran yang ada pada tangan. Taib. Menghilangkan kotoran yang ada pada tangan. Taib. Kemudian setelah itu, berarti kan tujuannya, illatnya menggosok-gosokkan ke tanah ataupun ke dinding, menghilangkan kotoran. Apabila ada bahan di zaman sekarang yang fungsinya sama, menghilangkan kotoran, maka sudah termasuk. Apa fungsi, apa bahan tersebut? Sabun cukup. Sabun cukup, spon juga boleh. Karena dia kesat. Karena al-hukmu yaduru ma'allatihi wujudan wa'adama. Nah ini para ikhwah. Nah, sekarang kita ambil dari kitab Taisir Al-Alam Syarhu Umdatil Ahkam. Jadi caranya begini ya, saya baca satu-satu kitabnya ya. Dan ini saya pribadi suka karena berarti kita sembari belajar dan membaca kitab-kitab yang kalau seandainya kita baca sendiri gak kebaca, tapi dengan mengajar akhirnya kebaca. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mengatakan hampir semuanya sama ya. Nah, ada tambahan. Tidak wajib memijat-mijat anggota tubuh saat mandi. Junub. Sebagaimana tidak wajib juga memijat-mijat anggota wudu saat berwudu. Karena di dalam hadis ini tidak disebutkan memijat-mijat, hanya beliau menghilangkan air, ya, menghilangkan air. Jadi tidak wajib memijat-mijat anggota tubuh saat mandi junub ataupun saat berwudu. Kemudian, permasalahan yang belum disebutkan juga, Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi li Sahih Muslim menguatkan pendapat bahwa mandi junub itu mengangkat dua hadas sekaligus. Hadas besar dan hadas kecil. Berarti orang setelah mandi junub enggak perlu wudu untuk sholat. Asalkan setelah mandi junub jangan kencing atau jangan kentut. Ya. Nah, ini para ikhwan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita membasuh badan saat mandi junub? Kan urutannya tadi bagaimana? Membasuh kedua telapak tangan, membasuh kemaluan, jadi ya disiramkan sini, membasuh kemaluannya. kemudian setelah itu dicuci tangannya, kemudian setelah itu berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh tangan, kemudian setelah itu menyela-nyela kepala, kemudian disiram kepalanya, kemudian menyiram anggota tubuh seluruhnya. Nah, ini berapa kali? Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang lebih kuat adalah dia satu kali. Dan sebagian ulama mengatakan tiga kali. Kiasan atas wudu. Maka kita katakan tidak ada dalil yang menunjukkan tiga kalinya. Maka cukup satu kali. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, pakai sabunnya kapan? Pakai samponya kapan? Maka bisa dilakukan tadi, pas tadi menyela-nyela rambut. Itu termasuk di dalamnya. Kemudian pakai sabunnya kapan? Pas tak sebelum sebelum menyiram air ke seluruh anggota tubuh, setelah menyiram kepala, maka pakai sabun di situ. Ya, boleh seperti itu. Paham ini para ikhwah? Nah. Kita ambil dari kitab Tanbihul Afham Syarhul Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ini sama ya, beliau berpendapat boleh untuk mengeringkan anggota wudu, anggota mandi dengan apa? Dengan handuk. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tadi menghilangkannya. Beliau saja menghilangkannya. Cuma beliau enggak memakai handuk, kenapa? Karena mungkin satu dan lain hal. Allahu'alam. Terakhir, dari kitab Syarhul Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri. Beliau ini salah satu anggota dari Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi untuk fatwa dan riset ilmiah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama, tidak ada bedanya. Hampir semuanya sama. Baik. Ada faedah menarik yang beliau sampaikan. Tadi ketika di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pindah. Pindah untuk apa? Membasuh kaki. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam mandi boleh wudunya tidak mualat. Mualat itu apa? Berurutan. Berurutan. Ya. Kalau kita berwudu kan basuh wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian itu harus mualat. Harus berurutan. Enggak boleh orang basuh wajah kemudian makan pentol dulu. Makan bakso dulu. Enggak boleh. Paham ini? Nah, khusus untuk mandi, bukankah tadi wudu di awal, kemudian diakhirkan basuhan kaki, menunjukkan bahwa tidak mualat, tidak berurutan. Paham ini maksud saya? Itu menunjukkan boleh, bahwa saat mandi, ketika berwudu, tidak mualat, tidak berurutan. Buktinya, Nabi Muhammad SAW berpindah dan tidak membasuh kedua kaki beliau ketika berwudu saat mandi junub, tetapi beliau akhirkan di akhir mandi junub agar setelah dibasuh kakinya langsung keluar kamar mandi. Itu tujuannya, setelah dibasuh kakinya langsung keluar kamar mandi. Jadi faedahnya adalah bahwa di dalam wudu pada mandi junub tidak disyariatkan untuk mualat, yaitu berurutan. Paham tadi? Baik. Alhamdulillah selesai satu hadis. Cukup satu hadis para ikhwah, karena kita kitabnya banyak yang dibaca. Ada 5 kitab. Nah, ini wallahu alam. Ada pertanyaan? Ya, di sini disebutkan wa ghassala wajhahu wa dhira'ayhi. Allahu a'lam yang dimaksud di sini setelah berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, maka membasuh wajah dan kedua tangan sampai siku. Ini maksudnya adalah wudu. Ini maksudnya adalah apa? Wudu. Kenapa para pensyarah tidak menjelaskan? Karena di dalam hadis sebelumnya sudah ada. Coba antum lihat dalam hadis Aisyah, ya hadis ke-32 disebutkan di situ ghasala yadayhi tsumma tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Beliau membasuh kedua tangannya, ya, kemudian berwudu. Nah, berwudu kan awalannya apa? Membasuh wajah, kemudian membasuh lengan sampai siku. Itu maksudnya. Hal yustaratu ba'da al-ightisal? La yustarat. Tidak disyaratkan untuk berwudu setelah mandi junub. Jika dia berniat mengangkat dua hadas saat mandi junub. Innamal a'malu binniyat. Ini amalan tergantung niatnya. Jadi kalau antum niatannya hanya sekedar apa? Mengangkat hadas besar, maka pada saat itu tidak terangkat hadas kecilnya. Maka, dan ini pun khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya hadas besarnya saja sudah terangkat, apalagi hadas kecil. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan tidak. Yahtaj ila niyyah. Perlu kepada niat. Ya, wallahu a'lam. Pada ikhwan yang dirahmati Allah, saya lebih condong kepada pendapat Imam Ibnu Baz rahimahullah, yahtaj ila niyyah. Harus ada niat. Kalau tidak niat, maka mandi junubnya tidak mengangkat hadas kecilnya. Harus ada niat. Berdasarkan keumuman hadis, innamal a'malu binniyat. Nah, ada. Nah, tadi kan disebutkan maksudnya pakai sabun itu pas habis yang berarti habis kepala tuh. Jadi kan udah selesai wudu kan, tinggal kaki. Nah, pas kita pakai sabun, jadi ini pertanyaan saat kalau misal menyentuh kemaluan apa batal wudunya. Yang kedua, menyentuhnya tuh telapak tangan atau misal kayak di sini kena gitu, itu apa batal wudu? Khilaf di antara para ulama menyentuh kemaluan baik saat mandi junub atau di luar mandi junub, apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Jumhur ulama mengatakan batal. Berdasarkan keumuman hadis, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Makanya jumhur mengatakan kalau seandainya setelah mandi junub dianjurkan untuk berwudu. Karena di dalam mandi junub kita memegang kemaluan. Atau ketika kita di awal membasuh kemaluan, setelahnya jangan dipegang lagi. Setelahnya jangan dipegang lagi. Dan itu susah. Ibrahim Bahik. Ya, itu susah kalau mandi enggak pegang kemaluan gimana coba? Bisa saja mungkin bisa. Ya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang jelas jumhur berpendapat bahwa siapa yang memegang kemaluan batal wudunya. Tapi saya lebih condong kepada pendapat menggabungkan dua hadis. Hadis yang tadi siapa yang memegang kemaluan batal wudunya dengan hadis yang ada hadis kalau tidak salah dari Qais bin Ali atau Qais bin Talq atau Talq bin Ali bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, masastu dzakari wa ana fi shalah. Fa hal atawadda? Wahai Rasulullah, aku memegang kemaluanku saat aku sholat, apakah batal wudhuku? Maka kata Rasulullah SAW, la innama hiya bid'atun mik. Tidak, itu seperti anggota tubuhmu yang lain. Makanya Abdullah mengatakan tidak batal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan enggak batal. Sebagaimana kamu megang hidung, sama dia daging juga, sama-sama daging dari anggota tubuh kita. Paham ini? Nah, jadi saya lebih condong kepada pendapat, baik di dalam mandi junub, di luar mandi junub, kalau terpegang kemaluan, baik perut telapak tangan atau punggung telapak tangan atau lengan, maka tetap tidak batal selama tidak bersyahwat mengeluarkan air mani. Jadi memegang kemaluannya itu karena keluar air maninya. Paham? Nah, Yiswa. Dijelaskan dalam hadis kan tadi, yang dalam hadis ini cuma membasuh wajah, kemudian sampai tangannya sampai situ, itu tidak disebutkan tiga kali. Kalau dalam hadis saya mungkin seperti berwudu pada saat sholat, berarti apakah itu tiga kali atau? Iya, gini ya para ikhwan, kita memahami hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar harus mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Makanya Syekh Anis Tahir, beliau guru takhrij kita waktu di kuliah hadis di Universitas Islam Madinah, beliau mengatakan, apabila kamu mendapati sebuah permasalahan dalam agama Islam, maka lakukan tahap-tahap berikut. Yang pertama, talabud dalil, cari dalil, baik dari Al-Quran, hadis-hadis sahih, hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, talabu sihhatid dalil, mencari mana dalil yang benar. Ya, Al-Quran kita ambil karena itu dalilnya benar pastinya. Kemudian mana hadis-hadis yang sahih, yang lemah, palsu dikeluarkan. Yang ketiga, talabu sihhatil istidlal. Talabu sihhatil istidlal, mencari mana pendalilan yang benar dari dalil yang benar tadi. Paham ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan Akh Amirul ini, kita bisa jawab dengan bahwa hadis-hadis sebelumnya menjelaskan, tawadda wudhu akalis salat, berwudhulah sebagaimana kamu wudhu untuk sholat. Dan kita sholat, kalau kita berwudhu kalau untuk sholat bagaimana? Ada yang sekali-sekali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, tidak boleh lebih. Nah, seperti itu juga mandi, berwudhu dalam mandi juga seperti itu. Paham tuh? Jadi ada yang untuk wudhu yang tiga kali, misalnya muka tiga kali, apakah itu juga tangan harus tiga kali? Kalau ambil tiga kali berarti tiga kali semua, atau boleh tiga kali bersatu? Ini dalam berwudhu. Maka jawabannya boleh. Kalau ditanya Ustadz, mukanya sekali, tangannya dua kali, kakinya tiga kali, boleh. Tetapi khilaful aula, ya. Tetapi tidak di menyelisih keutamaan. Karena Nabi Muhammad SAW wudunya sekali atau dua kali atau tiga kali. Antar kita pilih aja sendiri-sendiri. Entah seluruh anggota tubuhnya sekali, atau seluruh anggota tubuh, anggota wudunya dua kali, atau tiga kali. Tapi kalau ada orang satu kali, dua kali, tiga kali, ya misalkan wajahnya sekali, tangannya dua kali, kakinya tiga kali, paham gak maksudnya? Ya, boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena semuanya pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma khilaful aula. Cukup kiranya? Mandi junubnya misalnya cuma mengguyurkan air kan sebagian, atau ada yang berpendapat ya, maka jawabannya selama dia mandi junub dengan yang dicontohkan tadi, walaupun hanya mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, maka sah pengangkatan hadas besarnya dan hadas kecilnya. Cukup kiranya. Wallahu alam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis.